Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idha qara'a hadhi al-ayata yaqulu hadhi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayah fi laylah kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil qiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak? Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.